Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas taufik dan kemudahan dimudahkannya kita untuk bisa duduk di majelis ilmu ini, mengalahkan segala kepentingan duniawiyah kita, bersama-sama bersimpuh di masjid Allah dalam rangka memerangi kebodohan diri-diri kita. Maka sungguh suatu kebahagiaan bagi orang yang diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam meraih nilai mulia dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma, dan Allah angkat derajat orang yang beriman dan diberikan ilmu agama, darajat, lebih tinggi beberapa derajat. Maka para ulama menafsirkan firman Allah, "Narfa'u darajati man nasya." Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, ay bil ilmi, yaitu dengan sebab ilmu agama. Dan tidaklah Nabi Adam alaihissalam dimuliakan di atas para malaikat melainkan karena beliau diajarkan ilmu oleh Allah tentang nama-nama, apa yang Allah yang Allah perintahkan untuk disebutkan nama-namanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini musta'inan billah kita kembali meneruskan pelajaran kita, istifadah kita terhadap sebuah risalah dalam pembahasan fikih ibadah terkait dengan solat dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikih Fiddin, yang merupakan karya salah seorang ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, seorang yang faqih, beliau mufassir, dan juga orang yang dikenal kekokohannya di dalam membela syariat, Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan seputar syarat sahnya solat. Di antara syarat sahnya solat, yakni berkaitan dengan waktu. Di mana dalam perkara kaitan dengan waktu ini, beliau membawakan permasalahan berikutnya. Naam barakallahu fikum. Beliau membawakan permasalahan berikutnya setelah kemarin, barakallahu fikum, masuk pada syurutus shalah. Maka kita masuk pada permasalahan yang ke-58. Qala rahimahullah, wala yahillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'dihha an waqtiha li'udhrin aw ghairihi. Tidak halal mengakhirkan salat secara menyeluruh atau mengakhirkan sebagian dari bagian salat, yakni rakaat atau rukun-rukun salat, an waqtiha, sampai keluar dari waktunya. Sama saja li'udrin au ghairihi, karena uzur ataupun yang lainnya. Diterangkan kemarin, ghairul jihad, selain uzur jihad fi sabilillah, di mana ini diambil dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq. Tatkala beliau dan para sahabat menggali parit dari batu, yakni gunung batu yang ingin digali sebagai parit, hingga akhirnya hampir terleputkan tidak melakukan sholat asar. Maka akhirnya beliau, karena sudah hampir terbenam matahari, mengakhirkannya sehingga melaksanakan sholat asar, yakni di waktu maghrib dan isya, antara waktu maghrib dan isya. Dan ini telah kita ketahui kemarin permasalahannya. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha. Kecuali apabila dia mengakhirkannya dalam rangka untuk menjamak salat tersebut dengan selainnya. Yakni dia ingin menjamak salat tersebut dengan yang lainnya. Fa innahu yajuzu li'udhrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha. Maka sesungguhnya jamak salat tersebut dibolehkan dengan sebab uzur berupa safar atau hujan atau sakit atau yang semisalnya. Di dalam poin ini terdapat beberapa masail ilmiah. Yang pertama adalah sebagaimana kita ambil dari faedah yang disebutkan beliau adalah jawaz jam'i baina salataini hatta yakhruja min waqti ahadihima. Bolehnya menjamak antara dua salat sehingga keluar dari waktu salah satu dari keduanya. Di mana kemarin telah kita terangkan bahwasanya waktu-waktu salat diterangkan para ulama dalam surat Al-Isra bahwasanya Allah memerintahkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat min duluki syamsi, sejak waktu tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampai dengan terbenam, yakni sampai dengan waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan adanya Al-Quran yang dibaca di waktu fajar. Innal Qur'ana fajr kana masyhuda, sesungguhnya Al-Quran yang dibaca di waktu fajar itu adalah disaksikan oleh malaikat. Maka di dalam ayat Al-Isra ini Allah membagi waktu sholat menjadi tiga golongan atau tiga kelompok. Yang pertama, waktu yaitu al-ashi atau dulu kisyams. Ada di sana sholat zuhur dan sholat asr. Yang kedua, waktu lail ila ghasaqil lail. Ada di sana dua sholat, maghrib dan isya. Kemudian ada Qur'an al-fajr di waktu fajr. Tidak ada di sana melainkan hanyalah sholat subuh. Melainkan hanyalah sholat subuh. Dengan tiga waktu yang di dalamnya ada lima waktu sholat, maka di sini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama bahwasanya waktu-waktu tersebut adalah waktu yang dibolehkan untuk menggabungkan dua sholat, yaitu maghrib dengan isya karena sama-sama dalam kungkungan waktu lail. Kemudian zuhur dengan asr karena sama-sama dalam kungkungan waktu dulu kisyams, yakni waktu al-ashi, yaitu waktu setelah tergelincir matahari. Adapun subh tidaklah bergabung dengannya satu sholat pun dari lima sholat fardu, sehingga tidak bisa dijamak dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Permasalahan kedua adalah di sini barakallahu fikum, yakni sebab-sebab dibolehkannya jamak. sebab-sebab dibolehkannya menjamak sholat, menggabungkan dua sholat dilakukan dalam salah satu waktu keduanya. Nah, menggabungkan dua sholat dilakukan dalam salah satu waktu dari keduanya. Di sini, apa sebab yang membolehkan seorang menjamak sholat? Maka beliau mengatakan, fa innahu yajuzu li'udhrin. Maka jamak sholat tersebut dibolehkan karena sebab udzur. Apa udzurnya? Safar, atau hujan, atau sakit, atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Maka barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan oleh beliau sebab-sebab dibolehkannya jamak. Beliau menyebutkan empat. Yang pertama safar. Yang kedua karena adanya hujan. Yang ketiga adanya sakit. Yang keempat yang semisal tersebut, yakni dari hal-hal yang dinyatakan sebagai uzur. Maka marilah kita mendengar atau melihat apa dalil-dalil yang menerangkan tentang hal tersebut. Maka diterangkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar, yubahu bisafari alladhi tuqsaru fihi shalah al-jam'u bainadh dhuhri wal 'ashr. Dibolehkan dengan sebab safar yang boleh dikosor di dalamnya sholat untuk kita menjamak antara zuhur dan asr, wal maghribi wal isya fi waqti ihdahuma, dan menjamak menggabungkan sholat maghrib dan isya dilakukan pada salah satu waktu dari keduanya. Nah, salah satu waktu dari keduanya. Hal ini didasarkan hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Abu Dawud, nomor hadis 1208, dan Tirmidzi nomor hadis 553, dan hadis ini disahihkan oleh Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil. Di sana kisah yang panjang, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk, idzar tahala qabla zaighi syamsi akhara dhuhra hatta yajma'aha ila al-ashr yusalliha jami'an. Apabila beliau bertolak memberangkatkan pasukannya sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan salat zuhur sehingga menggabungkannya pada waktu asar, dan beliau sholat di waktu asar itu sholat duhur dan asar dijamak. Wa idzar tahala ba'da zaighi syams shallal dhuhra wal asra jami'an tsumma sar. Dan apabila beliau rencana bertolak untuk pergi, ini setelah tergelincir matahari, maka beliau sholat duhur dan asar terlebih dahulu dengan dijamak, kemudian baru berangkat. Naam barakallahu fikum. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghribi wal isya. Maka beliau melakukan hal yang demikian sama saja pada salat maghrib dan salat isya. Naam barakallahu fikum. Maka di sini tentang dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjamak menggabungkan dua salat dengan sebab safar. Ini barakallahu fikum, dengan sebab safar. Dalilnya wadih karena di sini Rasulullah irtahala, yakni berangkat untuk memberangkatkan kendaraannya untuk safar dengan membawa bekal. Naam. Ini yang pertama tentang udzur safar. Yang kedua adalah di sana tentang sakit, yaitu yang kedua adalah sakit. Di mana nanti bercabang dari masalah ini beberapa cabang permasalahan. Yang kedua, yubahul jamhu lil muqim maridin yulhaquhu bitarki masyaqqah. Yakni dibolehkan untuk menjamak sholat bagi orang yang mukim dalam keadaan sakit yang menjadikan dia sangat berat untuk meninggalkan atau yalhaquhu bitarkihi masyaqqah, yang mana apabila dia meninggalkan tempatnya ini menjadikan dia berat untuk melakukan sholat. Nah, sehingga di sini dibolehkan bagi dia, yakni barakallahu fikum, adalah melakukan sholat. Nah, barakallahu fikum, menjamak sholat, yakni disebabkan karena sakit. Hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sebab dijamaknya sholat. Sebagian mengatakan menjamak sholat itu disebabkan karena safar. Yang lain mengatakan tidak, karena husulul masyakoh, karena adanya masyakoh. Maka mata hasolatil illah sabatal hukmu, maka kapanpun ilah tersebut, alasan tersebut ada, ditetapkan hukum. Dikala masyakoh untuk melakukan sholat masing-masing pada waktunya, maka dibolehkan baginya untuk menjamak sholat. Ini menurut mereka yang mengatakan bolehnya jamak karena masyakoh. Nah, sehingga kapan dilakukan sholat tidak bisa ataupun berat bagi dia tepat pada waktunya atau di dalam waktunya, boleh dia menjamak sholat menurut pendapat kedua. Maka para ulama sebagian merinci, yakni dengan illah-illah yang ada tadi. Pertama, karena safar, karena jelas nas hadisnya. Yang kedua, karena sakit. Berdasarkan di sana hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainadh dhuhri wal asri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safar. Barakallahu fikum. Maka di sana dibolehkan menjamak bagi orang yang mukim sakit. Dalilnya hadis Abdiyani dari mafhum hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di nomor hadis 705. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan asar, dan antara salat maghrib dan isya dilakukan di Madinah, berarti tidak safar. Di mana beliau melakukannya? Min ghairi khaufin wala matar. Bukan karena khauf, karena adanya perang, bukan pula karena matar, yakni karena hujan. Dalam riwayat yang lainnya, masih dalam riwayat Muslim, min ghairi khaufin wala safar. Bukan karena khauf, karena takut, dengan sebab kondisi peperangan, wala safar, bukan pula karena safar. Sehingga dari sini diterangkan para ulama mafhum dari hadis ini, walam yabqa illa udhrul marad. Maka tidak ada lagi kecuali udhur sakit. Sehingga dibolehkan bagi seorang untuk menyamak sholat karena sakit. Terlebih datang di sana riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan wanita yang mengalami istihadhah. Wanita yang mengalami istihadhah terus keluar darahnya tidak berhenti kecuali dalam hitungan putaran hari-hari dan bulan serta tahun sedikit saja waktunya. Istihadhah telah lewat dalam pembahasan Kitabul Haid. Maka di sana datang amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustahadhata bil jam'i baina salataini. Naam. Diterangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang mengalami istihadhah untuk menjamak antara dua salat. Wal istihadhah naw'un minal marad. Dan yang namanya istihadhah ini salah satu macam daripada sakit. Naam. Maka barakallahu fikum. Ini yang mafhum dari hadis Abdullah ibni Abbas. Adapun mereka yang menyatakan alasannya karena adanya masyakoh bagi orang yang sakit ataupun istihadhah, karena setiap kali sholat harus berwudu, harus berwudu, harus berwudu, atau yang sakit menimbulkan masyakoh. Di mana masyakoh ini mereka ambil dari pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai alasan kenapa Rasulullah menjamak, bukan karena khauf atau kenapa memerintahkan wanita yang mustahadhah ini untuk menjamak sholat. Maka waqad qila li Ibnu Abbas fil haditsil madhi, maka pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Abbas tentang hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita mustahadhah untuk menjamak sholat. Ditanyakan kepada beliau, lima fa'al, kenapa Nabi melakukan atau min ghairi khafin wala matar? Beliau menjawab, kaila yukhrija ummatahu, supaya tidak membuat haraj, membuat masyakoh, membuat berat bagi umatnya. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini para ulama menerangkan, famata lahiqal insanu al masyaqqatan wa haraj, masyaqqatan wa haraj bitarkil jam'i jazalahul jama', maka kapanpun ada pada manusia yakni rasa berat dan sempit untuk meninggalkan jamak, artinya tidak ada waktu yang sempat bagi dia untuk melakukan sholat masing-masing pada waktunya, nah ada masyakoh yang sangat berat, maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Maridon kana au ma'dzuran bi ghairil marid, yakni apakah dia sakit ataupun karena udzur yang bukan sakit. Sama saja muqiman kana au musafira, sama saja dia mukim atau dia musafir. Ini barakallahu fikum tentang udzur yang kedua, yaitu marid. Yang pertama udurnya apa ya Ami Didi? Karena safar. Yang kedua Salim? Karena sakit. Kenapa yang sakit ini alasan dibolehkan untuk menjamak sholat indaki Aba Sa'id? Khairan sholat indaki Aba Namira Aba Man Amira Abu Amira, mana Abu Amira? Indak. Karena husul masyakoh, karena diraih rasa berat wal haraj. Jazakallah khairan. Kalau antum telah paham di sini, sebab yang ketiga adalah di sana adanya mator, disebutkan beliau. Di mana ini diambil dari mafhum hadis Abdullah ibn Abbas tadi, Abdullah ibn Abbas yang diriwayatkan Muslim, min ghairi khawfin wala matar. Dalam riwayat min ghairi khawfin wala matar, berarti menunjukkan bahwasanya matar merupakan salah satu alasan untuk menjamak sholat. Namun hujan yang kayak apa? Apakah hujan rintik-rintik ataukah hujan yang bagaimana? Maka diterangkan para ulama, yaitu matarul ladhi yubahu fihil jama' matarul kathir alladhi yabullu thiyab wa yalhaqul mukallaf bisababihi masyakkah. Yaitu al-matarul kathir, hujan yang lebat, hujan yang banyak, yang bisa membasahi pakaian, sehingga yulhiqul mukallafa bisababihi masyakkah, sehingga akan menjadikan orang yang terkena beban untuk menghadiri jamaah kalau ada hujan tersebut terasa berat banget. Harus cari payung ya, baru hujan kayak gini. Bagaimana ini? Ini barakallahu fikum. Difaham sini, yaitu karena adanya apa? Bercabang dari keadaannya yakni masyaqqah tadi. Husul masyaqqah ini merupakan salah satu udzur ataupun alasan kenapa menyamak salat. Demikian pula pernyataan beliau au nahwu au nahwiha atau yang semisalnya, Yani apa yang dimaksud yang semisalnya? Yakni husulul masyaqqah. Karena adanya rasa berat. Apakah khauf? Karena adanya kegentingan, situasi yang genting. Nah, dia khawatir dan takut. Misalnya demikian. Ataupun pula di sana al-wahl wal-tin, yaitu jalan yang becek, berat bagi dia hujan, ataupun jalannya beresiko, menghadiri jamaah, menghadiri sholat pada waktunya, watin ataupun yang lainnya, banjir ataupun seterusnya. Nah, situasi-situasi genting. Wadzalika, namun dengan catatan wadzalika idza kana yasyuqu 'alan nas bisababihil masyi. Naam. Yang demikian itu dibolehkan apabila. Naam. Apabila memberatkan manusia untuk berjalan menuju salat pada waktunya masing-masing. Naam barakallahu fikum. Kembali lagi, alasan yang diterangkan para ulama itu tiga. Kembalinya pada tiga, yakni dua. Adanya safar dan adanya masyaqqah. Naam. Demikian pula di sana diterangkan aw nahwuhu, termasuk daripadanya arrihus syadidah al-baridah, yaitu angin yang kencang, yang dingin, menusuk tulang. Maka bagaimana yang seperti ini? Allati takhruju anil adah, yang ini keluar dari kebiasaan. Kalau itu merupakan adat kebiasaan, semisal angin kencang dingin, ya karena musim dingin, musim angin. Seperti misalnya di wilayah-wilayah tertentu, kadang di bulan-bulan tertentu ya dingin, kadang angin kencang. Sudah biasa di sini, misalnya demikian. Nah, bahkan di sebagian wilayah seperti barakallahu fikum, kita dulu di Dhamar, di salah satu provinsi yang ada di Yaman, itu di musim dingin bisa mencapai minus 4. Nah, minus 1. Kita kalau wudu subuh, sudah tangannya dikeplek-keplekan karena sangat dingin. Nah ini. Lah apakah seperti ini terus boleh untuk ini? Nah itu sudah adiyah. Sudah musim itu ya pasti dingin. Oh sudahlah, saya mau jamak saja. Ya tidak. Karena di sini yakhruju anil adah, keluar dari adat. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Wa ghairi dzalika minal adar allati yulhaqu bil mukallaf masyaqqah idza tarakal jam'i ma'aha. Patokannya berarti yaitu yang dan yang lainnya dari udzur-udzur yang diiringkan kepada orang-orang yang terkena beban untuk melakukan sholat, adanya masyaqqah kalau dia meninggalkan jamak sholat. Nah, termasuk dari ini, kalau kita telah memahami adanya masyaqqah, bolehkah menjamak sholat bagi mereka orang-orang, misalnya para medis, dokter mau melakukan operasi, di mana operasi ini mungkin membutuhkan waktu 3 jam. Ternyata memulai operasi ini di jam 5:30, belum adzan maghrib. Kaitannya dengan nyawa orang yang dioperasi. Dipahami sini? Bagaimana ini dan juga para medisnya sekarang, tim operasi ini. Ini 3 jam. Memulai operasi 5:30. Mungkin tidak? Mungkin. Ini bagaimana ya? Sudah dibius apa? Sudah kita tunda dulu nanti. Misalnya demikian, ini masyaqqah, bisa merenggut nyawa. Maka boleh bagi dia menjamak sholatnya, yakni menjamak sholatnya. Difahami, menggabungkan 2 sholat. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Qala rahimahullah, dalam poin yang ke-60. Wal afdalu taqdimu sholati fi awwali waqtiha. Naam. Ini permasalahan yang akan datang insyaallah. Kita masih dalam permasalahan jamak. Naam. Di sini barakallahu fikum, permasalahan jamak. Menjamak sholat. Sekarang menjamak sholat ada dua. Sebelumnya difahami masyaqqah ini. Nah sekarang safar. Alasan yang kedua karena safar. Maka di sini safar, safar itu dibolehkan menjamak sholat. Ini bagian dari rukhsah, bagian dari rukhsah. Dan kaidah dalam rukhsah ini tidak diberikan bagi mereka orang-orang yang melakukannya karena, yakni melakukan safar untuk maksiat. Nah, dikala safar ada dua, safar ta'at dan safar maksiat. Safar ta'at, safar seorang meninggalkan mufaraqatil watan, meninggalkan tempat tinggalnya, apakah untuk ibadah seperti haji, umrah, atau talabil ilmi, nah, ataukah dalam rangka untuk hal yang dibolehkan, ziaratul ahl, walaqarib, walarham, walastiqa, dia mengunjungi kerabat, saudara ataupun temannya, nah, awit tijarah atau dalam rangka untuk hajah, berdagang atau ilaj, berobat, maka ini semuanya safar yang dibolehkan. Nah, ini mubahah demikian ataupun ta'ah. Nah, di sana ada safar maksiat. Seperti safar untuk melakukan perbuatan syirik. Berziarah ke makam-makam wali dalam rangka untuk tawassulan sebagai misal. Atau safar dalam rangka maksiat yang lainnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan bidah atau perbuatan maksiat yang jelas maksiat. Maka yang seperti ini tidak diberikan kepada mereka rukhsah. Ini yang pertama. Yang kedua, safar ini ada dua jenis, yakni safar sa'ir dan safar nazil. Safar sa'ir, orang tersebut ingin menuju suatu tempat safar dan masih dalam perjalanan. Semisal kita mau pergi ke Semarang, ternyata berapa jam sini ke Semarang, taruhlah 4 jam atau 5 jam lah, normal santai ya 5 jam. 5 jam kita berangkat itu adalah jam 5 sore. Tentu sampai sana telah melewati waktu maghrib. Namun singgah di Temanggung istirahat 3 jam. 5, 6, 7, 8. 8. Jam 8. Lah ini sa'ir. Oh, kita mau sholat di situ karena ada sholat. Difahami sampai di sini? Ini namanya sa'ir. Yang kedua nazil, telah sampai tujuan safar. Telah sampai tujuan safar. Mana yang dibolehkan jamak? Nah, mana yang dibolehkan jamak? Misalnya kita langsung, sudahlah kita sholat di Semarang. Sampai tujuan kita sholat. Nah, ini ada safar nazil, ada safar sa'il, ada sa'ir, ada safar nazil. Maka di sana pendapat yang rajih, wallahu a'lamu bissawab, bahwasanya di sana diterangkan para ulama, bolehnya menjamak safar atau menjamak dalam dengan sebab safar, sawa'un nakana sa'iron am nazila. Maka sama saja, boleh dia melakukan jamak selama masih sa'ir ataupun sudah nazil. Dalam keadaan sa'ir, masih di perjalanan, ataupun sudah sampai pada tujuan, maka ini tetap dibolehkan jamak. Kenapa? Karena dia musafir. Ini sisi pertama, li annaha rukhsatun min rukhasis safar. Maka di sana dikarenakan yang namanya jamak ini salah satu rukhsah yang diberikan dari jenis-jenis rukhsah bagi orang yang safar. Falam yu'tabar fiha wujudu sayri kasair kasairi rukhasihi. Maka tidaklah dianggap di sana adanya sair, adanya berjalan atau tidak, sebagaimana rukhsah-rukhsah dalam safar secara umum. Nah, barakallahu fikum. Ini boleh baginya menjamak. Difahami sampai di sini? Kalau sa'ir jelas. Karena kalau sholat pada waktunya masyaqqah, berhenti dulu zuhur, berhenti dulu asar, masyaqqah tidak? Masyaqqah. Nah sekarang kalau nazil, sudah kita di sini misalnya 3 hari, boleh enggak menjamak? Jawabannya boleh. Nah, karena ini termasuk rukhsah safar, secara asal boleh. Namun mana yang afdal? Sekarang mana yang afdal? Naam. Yang afdal illa annal afdala linnazil adamul jama'. Hanya saja yang afdal bagi orang yang safarnya nazil adalah tidak menjamak salat. Yaitu melakukan salat masing-masing pada waktunya. Masing-masing pada waktunya. Hal ini diterangkan menurut salah satu madhab karena terjadi khilaf. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala di Mina, beliau mengerjakan salat masing-masing pada waktunya, hanya dengan mengqasar yang 4 menjadi 2. Menurut pendapat bahwasanya itu karena alasan safar. Namun yang rajih di Mina alasannya adalah manasik, bukan safar. Naam. Barakallahu fikum. Ini diantara dalilnya. Sehingga di sini safar nazil yang afdal barakallahu fikum adalah untuk mereka tidak menjamak sholat. Bahkan seandainya mampu dengan berjamaah, maka itu lebih afdal lagi karena dia mendapatkan pahala jamaah. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Naam. Selesai dari jamaah. Naam barakallahu fikum. Yakni poin-poinnya tadi. Naam. Poin-poinnya telah disebutkan di dalam permasalahan ini. Ini barakallahu fikum. Di sana tidak boleh mengakhirkan sholat kecuali karena jamak. Naam. Atau di sini yakni tidak boleh mengakhirkan sholat sebagian seluruhnya atau sebagiannya karena udzur atau yang lainnya. Naam, yang dimaksud udzur di sini yakni udzur safar, udzur tatkala dia tidak menghadiri jamaah kecuali jihad. Nah, sekarang nanti tidak terbahas di sini atau belum kita bahas mengenai orang yang atau nanti dalam barakallahu fikum tentang qadha insyaallah dalam poin yang ke-61. Naam. Poin yang ke-61 insyaallah kita akan membahas hal tersebut. Namun waktu yang tidak memungkinkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang masih menerangkan mana yang afdol antara 6 jamak takdim atau jamak takhir atau sekarang enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Tentang jamak takdim, jamak ada 2 sekarang. Jamak ada 2. Jamak takdim dan jamak takhir. Takdim maknanya melakukan 2 sholat di waktu sholat yang pertama. Zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib. Ini takdim. Yang kedua takhir adalah melakukan 2 sholat di waktu yang akhir. Zuhur dan asar di waktu asar. Zuhur, maghrib dan isya di waktu isya. Mana yang lebih afdal? Maka yang rajih dari pendapat para ulama, wallahu a'lam bishawab, dan ini tarjih Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, adalah al-aisar, mana yang lebih mudah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan idzar tahala qabla zaghatil yani syams, apabila beliau melakukan safarnya sebelum tergelincir matahari, maka quddima dhuhra wal asr fi waqti dhuhr. Beliau mendahulukan melakukan salat zuhur dan asar di waktu zuhur. Summa saro, kemudian berangkat. Wa idzar tahla bada ghazaqati syams, kalau pergi safarnya setelah tergelincir matahari, akhara dhuhra ilal asr. Naam, mengakhirkan salat zuhur sampai dengan waktu asar. Berarti menunjukkan mana yang mudah. Mana yang mudah? Naam. Ini barakallahu fikum, mana yang mudah? Kecuali kecuali pada amalan haji, kecuali pada amalan haji, yaitu tatkala mereka setelah wukuf di Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit di sana, maka yang afdal bagi mereka melakukan jamak takhir, karena itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, kecuali bagi mereka yang melakukan haji di tanggal 9 malam 10 setelah mereka wukuf di Arafah, setelah terbenam matahari, karena wajibnya rukun ila ghurubi syams sampai dengan terbenam matahari masih di Arafah, terkumandangkan di sana adzan maghrib, kemudian mereka izdalafa. Naam, mereka itu pergi bertolak untuk menuju Muzdalifah lailatul jama', untuk menginap di sana, mabit di sana, maka hendaknya melakukan sholat dengan jamak takhir. Naam, namun tadi yang afdal bagi mereka secara asal adalah mana yang mudah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.